Tidak kemudian setiap yang telah bersaksi dengan la ilaha illallah, telah mengucapkan dengan lisannya kalimatul iman, kemudian dia selamanya bebas dari kekufuran. Tidak. Masih ada perkara-perkara yang bisa menjatuhkan dia kepada kufuran. Allah menegaskan dalam Al-Quran, dalam ayat yang lainnya, dalam surat Al-Baqarah, وَإِذَا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Coba perhatikan ayat ini. وَمِنَ النَّاسِ, dan di antara manusia itu, مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, kami beriman dengan tegas menyatakan ini secara lisan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin, tetapi pada hakikatnya mereka bukan mukminin. Apa yang menyebabkan mereka tidak mukminin? Nah, ini kan harus dibahaskan, padahal mereka sudah mau mengucapkan la ilaha illallah. Oh iya, karena mereka, ah ini karenanya, ini mau dibahas ya. Karenanya ini tadi yang mau diletakkan secara ilmiah, dan telah diletakkan pula oleh para ulama dalam pembahasan mereka yang ilmiah. Fahimtum ya akhwan? Qala ma qaumihim fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang-orang tadi ini yang Allah sebutkan, wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka sungguh telah kafir setelah keislaman mereka, adalah orang-orang yang hidup di zamannya Rasul. Ya. Bukan hidup di zaman Perang Dunia Kedua, bukan. Hidup di zaman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka. Qala, setelah itu wa yujahiduna ma'ahu, dan ikut berjihad bersama Rasul. Enggak gampang loh ikut jihad itu. Iya, gampang enggak? Ikut jihad. Nah, yang bisa menjawab ini, waktu dulu ada jihad. Ya. Gampang enggak jihad ternyata? Berat, padahal gampang kesana bisa naik kapal Rinjani. Iya, berat kan? Waduh, saya nggak boleh, apa namanya, saya ini harus bekerja, saya punya toko. Waduh, repot, saya harus ambil cuti dari perusahaan. Nggak, repot kalau saya minta cuti. Waduh, saya kuliah. Waduh, saya begini. Nah, berat kan? Ini mereka sudah ikut tempur. Yang punya kebun ditinggal kebunnya. Yang punya ternak ditinggalkan ternaknya. Yang punya perdagangan tinggalkan perdagangannya. Punya keluarga di rumah sakit, berangkat ikut jihad. Mereka ikut dalam pertempuran Tabuk. Ya. Ini kejadian diantaranya setelah pulang Tabuk. Kejadian ini yang disebutkan dalam ayat ini. Dan perang Bani Mustalik. Ikut loh perang pakai senjata. Kalau dulu perangnya pakai pedang, pakai tombak, ya ini laki-laki betul. Nah, betul-betul pria punya selera. Nah, barakallahu fikum. Lah kalau sekarang kan enak, pakai tembak, pakai senjata sembunyi, ha? Di belakang batu, di belakang tembok, mundur. Iya, kan enak. Lah kalau dulu perangnya langsung wajhan bi wajh. Nah, pedang dengan pedang. Nah, gak gampang ini. Suatu keberanian. Ini mereka ikut. Lihat, luar biasa enggak? Kenapa Anda sebutkan seperti ini? Ada sebuah istilah, la ya'rifu fadla ahlil fadl illa dzul fadl. Tidak bisa mengerti atau menghargai kelebihan seseorang, keutamaan seseorang, kecuali memang orang itu punya keutamaan. Kalau orang yang enggak punya keutamaan, enggak punya kelebihan, dia bakal tidak bisa menghargai kelebihan orang. Nah, ini penting. Jangan dianggap ini sebuah kisah. Oh ya, munafikin itu. Ya gitu, dianggapnya kayak bajak laut gitu. Nggak paham siapa mereka itu. Nah, ikut tempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum wa yusalluna ma'ahu, dan mereka ikut salat bersama Rasulullah. Sholatnya di Masjid Nabawi lagi, bukan di Masjid Ar-Rahmah atau Al-Furqan atau Al-Abror, bukan. Hah? Masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pahalanya 1000 kali sholat di luar Masjid Rasul. Hah? Saya kurang apa? Nah, saya kurang ajar memang, iya. Iya, nggak tahu diri.

Apa cara kebaktian itu? Misa. Yang jelas pada acara peringatan kematian mahasiswa-mahasiswa Trisakti itu loh. Yang di peristiwa kasus apa itu dibunuh? Abdul Hadi. Abdul Hadi ini biasanya tahu. Nah. Apa? Nah, hadir Amin Rais pegang lilin. Khusyuk. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Subhanallah ya ikhwan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hah? Fadhal ya. Bermain dengan tadi main perasaan itu kami kita ya tergantung kondisi, semua itu tergantung pada kondisi. Dan kalau mau diambil contoh, artinya tidak bisa di generalisir begitu ya, boleh atau tidak boleh secara mutlak gitu. Tapi ada beberapa kondisi, kalau memang ternyata sangat parah dia dalam bid'ahnya, kemudian umat banyak tertipu dengan dia, sehingga kalau sekedar disebutkan, wah ini orang ini sesat, tidak baik, dia punya pemikiran gini, orang nggak mengira apa, nggak merasa bahwa ini adalah suatu peringatan gitu. Butuh kadang-kadang ini si picek ini, nggak apa-apa. Lo apa boleh sah? Ada tuh, coba lihat salafus shalih, lihat buku Jarh wa Ta'dil itu penuh tuh di maktabah, buka. Nah, lo masa begitu? Ntar dulu, salafus shalih itu para muhadis ini itu jangan dikira kayak anu lo ya, kayak wartawan, bukan deh, sembarangan ngomong enggak. Di antara kita siapa yang paling zuhud? Gak ada seperseribunya mereka. Gak ada yang zuhud di kita. Oh, ini masya Allah semua. Nah, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang paling banyak ibadahnya? Siapa di antara kita yang paling bisa menjaga lisannya? Nah, bandingkan dengan mereka. Siapa itu Sufyan Ats-Tsauri? Siapa itu Ibnu Ma'in? Siapa itu barakallahu fikum Syu'bah dan yang lainnya? Antum kalau baca sejarahnya nangis lihat bagaimana mereka dekatnya kepada Allah. Tetapi diriwayatkan dalam sekian pernyataan-pernyataan mereka terhadap ahlul bid'ah dengan tegas. Nah, seperti ucapan-ucapan seperti itu. Si fulan ini memang ada di antara mereka yang kebetulan picek, dajjal satu ini memang. Si picek, nah dinyatakan si Awar. Nah, Awar itu picek. Nah, barakallahu fikum. Ini kalau tahzir, jangankan tahzir, enggak tahzir aja ya, enggak tahzir aja, kalau terpaksa harus disebutkan. Ini yang saya nyatakan tadi, dalam beberapa kondisi bisa boleh, bisa tidak.